بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ووالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، إخواني في الدين حفظني وحفظكم الله. Pagi hari ini insya Allah kita akan meneruskan kembali dari penjelasan tentang khabar wajib mendahului mubtada. Sebelumnya adalah khabar yang boleh mendahului mubtada. Itu ada tiga. Yang pertama adalah apabila diinginkan untuk memberikan pendahuluan untuk makna khabar, menginginkan atau diinginkan mendahulukan dari makna khabar. Yang kedua, apabila mubtada dan khabarnya didahului oleh huruf nafi atau huruf istifham, sementara khabarnya berbentuk sifat. Yang ketiga, apabila khabarnya berbentuk sibul jumlah sedangkan mubtadanya ma'rifat. Itu yang khabar boleh mendahului mubtada. Adapun khabar yang wajib mendahului mubtada, kita sudah jelaskan satu poin, yaitu apabila khabarnya berbentuk sibul jumlah sementara mubtadanya bentuknya adalah nakirah. Mubtadanya nakirah dan mubtadanya tidak disifati, demikian juga tidak disandarkan. Contoh mewah, untuk mubtada yang disifati atau disandarkan, kemarin sudah kita sebutkan, ada di halaman berapa kemarin? Ya, ada di halaman 29. Kita akan masuki yang kedua, yang khabar wajib mendahului mubtada. Idza kana al-khabar min al-alfadhi allati laha sidaratu ka asma'il istifhami مثل متى الامتحان متى اسم استفهام خبر مقدم. Jadi mata ini adalah اسم استفهام خبر مقدم الامتحان مبتدا مؤخر مرفوع بالضمه. Kita lihat penjelasannya. Idza kana al-khabar, apabila terjadi khabarnya min al-alfaz, dari lafaz-lafaz allati laha sidarah, yang lafaz-lafaz tersebut as-sidarah adalah lafaz yang didahulukan. Lafadznya didahulukan. Ka asma'il istifham, seperti isim-isim yang untuk istifham, pertanyaan. Ya. Yang seperti ini, maka khobar wajib didahulukan. Karena khobarnya berbentuk apa? Jenis lafadz yang harus didahulukan. dulukan sidaro yang di permulaan yang didahulukan. Contohnya seperti matal imtihan, kapan ujian. Kapan ini adalah isim istifham untuk bertanya, isim tapi untuk bertanya. Dan lafaz ini letaknya itu di depan, ya, di permulaan. Letaknya di permulaan. Sementara mata ini adalah termasuk khobar, karena memberitakan, mengkhabarkan kapan terjadinya ujian. Maksud belum? Mungkinkah orang bingung ya untuk memutuskan matanya jangan-jangan mubtada, imtihannya jangan-jangan khobar, kan begitu? Kebingungan semacam itu wajar saja. Lalu bagaimana cara untuk kita memutuskan ini khobarnya, ini mubtadanya? Paham ya? Nah, cara untuk memutuskan itu, rumusnya khobar itu yang akan melengkapi mubtada menjadi jumlah mufidah. Dan fungsinya khobar itu memberitakan. Nah, sekarang kapan dengan ujian itu yang akan memberitakan itu kapannya apa ujiannya? Belum paham pula. Belum paham juga. Khobar tuh enggak artinya khobar. Berita, khobar itu berita. Gimana khobar kamu? Itu sedang menanyakan bagaimana berita kamu. Khobar itu berita, mengkhabarkan mubtada. Sekarang ada dua kata di sini, mata dan imtihan. Coba tebak saja sudah. Yang untuk memberitakan itu kata mata, itu kapan, atau imtihan yang untuk mengkhabarkan? Ya mata, kapan? Kalau tiba-tiba ada kata ujian misalnya, orang kan gak dapat apa-apa kecuali ya ujian saja. Apa maksud dari ujian ini? Tapi ketika ada kata-kata mata, orang jadi jelas. Oh, maksudnya kapan? Ujian. Berarti kapan ini adalah mengkhabarkan tentang ujian. Sehingga mata itu dikatakan khobar. Maksud belum? Itu kalau kita bingung. Bingung ini yang mau jadi khobar ini mata atau imtihan. Begitu. Maksudnya? Nah, itu cara mendeteksinya. Rumusnya khobar itu memberitakan. Baik. Paham tak, Iba? Ya. Jadi jamnya saya tuh bingung kalau mengajar ditanya gak ada jawaban tuh bingung. Jam ini orang tuh paham apa enggak yang belajar. Baik. Ditanya paham, diam. Ditanya bingung, diam. Makanya tambah bingungnya lagi. Tabarakallahu fikum. Nah, kalau khobarnya itu adalah diambil dari lafaz yang itu ternyata lafaz yang letaknya ada di depan, itu otomatis khobarnya harus mendahului mubtada. Isim istifham itu letaknya itu di depan, ikhwah, di awal jumlah. Pertanyaan itu, lafaz-lafaz pertanyaan itu letaknya ada di awal jumlah, bukan di akhir. Paham ya? Jadi kalau mau bertanya misalnya, kamu siapa? Apa siapa kamu? Kamu siapa? apa siapa kamu? Siapa kamu? Kamu siapa? Lafaz-lafaz istifham itu letaknya ada di depan. Sehingga kalau ada orang bertanya kepada antum misalnya, kamu siapa? Nah, berarti ini lafaz yang susunannya mestinya pertanyaannya ada di depan. Siapa kamu? Mestinya seperti itu. Berarti secara tata bahasa itu ada lafaz yang bisa dibenarkan. Ini secara grammar ya, secara tata bahasa. Dan ada yang itu sudah terbiasa di telinga, tapi ini kalau disusun ini tidak pas, tidak benar. Maksudnya, ya, paham tak ini? Berapa buku ini harganya? Itu soal ada di depan. Kalau buku ini harganya berapa? Itu kan lafaznya sudah terbiasa terdengar. Tapi ketika dijadikan sebagai karya tulis untuk diuji kelayakannya, ini apakah sudah sesuai dengan tata bahasa, itu bisa disalahkan. Itu bisa disalahkan. Faham ya? Saya kasih contoh lagi. Lafaz yang benar itu untuk mengatakan kamu seorang laki-laki ya kamu begitu ya. Tapi kalau pakai lo, lo itu juga artinya apa? Kamu. Lo mau kemana? Lo kayak gitu. Kalian bikin karya tulis kok kamu diganti dengan lo, itu gak dibenarkan. Karena sudah keluar dari tata bahasa. Nah ini yang sedang kita pelajari itu tata bahasa. Kalau tata bahasa itu lafaz pertanyaan ada di depan, gak di belakang. Walaupun mungkin terdengar di telinga gak ada masalah. Orang mau mengatakan ujian kapan, kapan ujian itu gak ada masalah. Intinya itu sedang bertanya kapan terjadinya ujian. Ujian terjadinya kapan? Faham ya? Tapi secara tata bahasa, lafad-lafad istifham itu adalah lafad-lafad yang sidaroh, itu berada di permulaan, di depan. Nah, kalau khobarnya ini adalah dari lafad-lafad yang letaknya di depan, maka ini wajib khobarnya didahulukan dari mubtadanya. Itu maksudnya enggak. Contohnya, lafad-lafad yang di depan itu lafad-lafad seperti isim istifham. Lafad-lafad yang itu dari isim istifham, bukan huruf istifham. Jelas ya? Karena kalau huruf istifham itu tidak mempengaruhi, tidak memiliki kedudukan. Maka huruf istifham tidak dikatakan sebagai khobar. Karena gak punya kedudukan. Huruf itu gak punya kedudukan. Nah sementara isim, isim itu punya kedudukan, jabatan. Kalau isim istifham itu berarti jabatannya sebagai apa ya? Khobar. Semua paham apa enggak bahasa saya? Tip. Nah yang dicontohkan di sini matal imtihan, kapan imtihan? Mata isim istifham khobarun muqaddamun. Ini sebagai khobar yang didahulukan. Al imtihanu mubtada'un muakhirun, mubtada yang diakhirkan, marfu' di rafa di dhammati dengan dhamma. Tip. Ini yang kedua. Jadi kalau disimpulkan untuk yang kedua ini biar ringkas saja. Kalau khobarnya itu berbentuk isim istifham, mubtadanya itu berbentuk ma'rifat, maka khobar wajib mendahului mubtada. Jadi kesimpulannya ya. Jadi kalau khobar itu adalah isim istifham, sedangkan mubtadanya itu ma'rifat, maka khobar wajib mendahului mubtada. Contohnya tadi, mata. Ini bentuknya isim istifham. Al-imtihan, ini bentuknya mubtadanya ma'rifat karena ada alnya. Maka yang semacam ini, khobar wajib mendahului mubtada. Itu catatan untuk poin B. Jelas? Kemudian jim. Keadaan khobar wajib mendahului mubtada. Catatannya paham tadi? Khobar berbentuk apa, Pak? Isim istifham, mubtadanya ma'rifat. Maka khobar wajib mendahului mubtada. Kemudian yang jim, idza tasala al-mubtada'u bi dhamirin ya'udu 'ala ba'di al-khabari. Idza ababila ittasala al-mubtada'u bi dhamir. Apabila mubtada bersambung dengan dhamir. Jadi mubtadanya itu nanti ada dhamir. Ya'udu, yang dhamir ini kembali, ala ba'dil khobari, pada sebagian khobar. Maka khobarnya wajib mendahului mubtada. Jelas ya? Artinya jelas. Jadi apabila terjadi ada mubtada, mubtadanya itu bersambung dengan dhamir, namun dhamir ini kembali pada khobar, otomatis khobarnya itu wajib di depan. Otomatis khobarnya wajib mendahului mubtada. Kalau yang namanya dhamir kembali, itu kan berarti kembali kepada kata sebelumnya. Maksud sekarang ya, sekarang kalau masih hidup juga ada tulisan bahasa Arab, nulis bahasa Arab dari kanan atau dari kiri? Saya tanya dulu. Hah? Kanan. Ada bahasa Arab, kemudian kok ada dhamir? Dhamir paham ya? Ada huwa, ada huma, ada hum, itu dhamir. Nah, ada lafaz kemudian ada dhamir, otomatis dhamir ini tuh kemana ini dhamir kembalinya? Ya kepada lafaz yang sebelumnya. Maksud? Ya. Kalau misalnya ada beberapa orang Muhammad wa Ali, kemudian wa hamzatu dhahabu ila suq, mereka pergi ke pasar. Saya tanya, mereka itu kan dhamir namanya, kan otomatis dhamir ini kembali kepada siapa? Muhammad, Ali dan Hamzah. Itu yang namanya dhamir. Dhamir itu kembali kepada kata sebelumnya atau setelahnya? Sebelumnya. Itu yang namanya dhamir. Ya. Dhahaba abi ila suq kulla yawmin, misalnya. Dhahaba abi, bapakku pergi ila suq, ke pasar, kulla yawmin, setiap hari. Huwa yahmilul hakiba. Dia membawa tas. Dia ini kemana ya, Pak? Ke bapakku. Itu yang namanya dhamir kembali kepada kata sebelumnya. Maksud, nah, untuk yang jin apabila mubtadanya bersambung dengan domir, domirnya kembali kepada khobar. Otomatis khobarnya setelah mubtada atau sebelum mubtada? Sebelum mubtada, begitu. Kalau sudah, baik. Mislu contohnya lissalami tabi'atuhu. Lissalam jar majrur khabar muqaddam, tabi'atuhu mubtada muakhar marfu bi dhamma wal ha dhamir, sedangkan hanya itu dhamir mutasil bil mubtada yang bersambung dengan mubtada. Ya'udu 'alal khabari, kembali kepada khabar, wa huwa as-salam, yaitu as-salam. Saya kasih contoh yang ringan saja. Asalnya memang fit dari di dalam rumah. Di dalam apa? Rumah. Sahibuha, pemiliknya. Di dalam rumah, pemiliknya. Fit dari susunannya apa ya, Pak? Lijer, kalau lijer. Jar majrur. Jar majrur. Kalau ada susunan jar majrur, apa kita sudah simpulkan dulu? Dihukumi sebagai apa? Pastikan sebagai apa? Khobar. Itu rumus yang harus diingat. Ya, harus dicantelkan di benak kita. Kalau ada jar majrur atau dzaraf, pastikan itu sebagai khobar. Maksudnya, ya karena kan ketika pembahasan khobar kan, khobar ada yang berbentuk isim dhahir. Khobar ada berbentuk jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Ya dah. Khobar ada yang berbentuk sibul jumlah. Nah, kalau ada sibul jumlah yang tersusun jar majrur atau dzaraf, pastikan itu sebagai khobar. Jelas ya? Baik. Ya. Jadi ini mengulang ke belakang. Baik. Berarti ini sebagai apa ya, Pak? Dipastikan sebagai apa? Khobar, karena sibul jumlah. Pokoknya sibul jumlah sebagai khobar, itu aja yang dicantelkan di pikiran kita. Nah, sibul jumlah isinya mubtada apa? Jar majrur atau dzaraf. Kita contoh jar majrur. Ada huruf jarnya, ada isimnya dimajrurkan, itu namanya jar majrur. Kalau dzaraf itu keterangan. Keterangan tepat seperti amama di depan, waro'a di belakang, tahta di bawah, foko di atas. Itu namanya keterangan tepat. Jelas? Baik. Lah, kalau ada apa ya ikhwan? Mubtada. Ini sahibu, ini dihukumi sebagai apa? Sohibu ini sohibu dihukumi sebagai apa? Mubtada. Kok bisa ya memastikan sohibu sebagai mubtada? Itu yang harus jadi soal. Maksudnya, ya, kok gak fidari saja yang sebagai mubtada? Itu yang kadang orang sulitnya di situ. Maka rumus tadi itu dipakai. Ya tidak mungkin tak fidari itu sebagai mubtada walaupun di depan. Karena fidari itu sibul jumlah. Sibul jumlah itu dipastikan sebagai khobar, itu jawabannya. Berarti sohib ya sebagai mubtada kalau sudah ada khobarnya. Caranya seperti itu, cara menganalisa supaya tidak kesulitan. Paham? Hib. Sohibu. Di sini ada dhamir apa ini? Dhamir apa? Dhamir ha. Sohibuha. Nah, ini yang namanya mubtada bersambung dengan dhamirha. Ini kemana? Kembali kepada fiddar. Kembali kepada fiddar. Dan itu rumah. Rumah itu namanya mu'anas. Mu'anas majazi. Lafadznya muzakar, tapi maknanya mu'anas. Sehingga domirnya dengan domir ha. Ya, kalau dar itu mu'anas majazi. Lafadznya muzakar, maknanya mu'anas. Kalau bait itu pakai bu. Fil baiti. Biar kita berkenal lagi, bingung. Ini jar majur bukan? Jar majur bukan fil baiti. Ya, pastikan sebagai apa? Haba. Sahibu. Pemiliknya. Kembok bingung ya kak kebu. Nah begini, ini khobar, ini mubtada, ini domir yang bersambung dengan mubtada. Kembalinya kepada khobar. Pet itu rumah, domirnya bu. Nah, dengan dua contoh ini lebih memahamkan pada kaidah ya. Jadi apabila khobarnya bersambung dengan domir, ternyata domirnya kembali kepada mubtada, otomatis domirnya kembali kepada khobar, otomatis khobar mendahului mubtada. Bahkan ini yang dikatakan apa? Wajib. Kan enggak mungkin sahibuhu fidda. Hunya kemana ini? Kan begitu jadinya. Jelas? Itu tiga keadaan yang dikategorikan khobar wajib mendahului mubtada. Kesimpulan catatan bagaimana ya? Kesimpulan catatan, kalau ada khobar berbentuk sibul jumlah sedangkan mubtadanya itu berbentuk nakiroh yang disandarkan kepada domir, bentuknya nakiroh yang disandarkan kepada domir. Sahibu itu kan gak ada alnya. Lah ini kan dikatakan nakiroh kalau gak ada alnya. Tapi ini disandarkan kepada apa? Domir. Yang domir tersebut kembali kepada khobar. Maka wajib khobar mendahului mubtada. Itu catatan yang perlu kita sampaikan. Jadi kalau ada khobar berbentuk sibul jumlah, mubtadanya itu nakirah yang disandarkan kepada domir, yang mana domir ini kembali kepada khobar, maka khobar wajib mendahului mubtada. Ini pembahasan memang sedikit sulit ya, tapi kalau kita pelan-pelan insya Allah mudah, dan kalian harus rajin-rajin mengulang. Pelajaran bahasa Arab harus sukses itu. Pelajaran bahasa Arab itu harus kita kuasai. Tidak boleh ada kata menyerah ketika mengalami kesulitan. Sesungguhnya tidak ada kesulitan ketika ada kesungguhan. Yang penting sungguh-sungguh. Karena di saat sulit kita bersungguh-sungguh, nanti akan terlewati masa-masa sulit tadi. Tapi ketika masa sulit dihadapi dengan putus asa, itu tidak akan bisa untuk melewati masa sulitnya. Karena sudah terpuruk dengan keputus asaan. Bisa difahami? Ya. Yang penting kalian punya catatan yang sewaktu-waktu bisa dibaca, bisa dibuka. Ya. Dan insya Allah kalian akan tahu manfaatnya di suatu saat. Taib. Allahu ta'ala bisawab. Kita cukup dulu untuk